فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا يسأل يا شيخ عن النيابة في الحج، متى تصح وماذا على النائب والمنيب؟ النيابة في الحج تصح عن الميت، سواء فريضة أو نافلة، عن الميت أو عن الحي العاجز الذي لا يستطيع مباشرة الحج، لا يستطيع السفر والركوب للحج، وهو لم يؤدي فريضة الإسلام، فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه ويؤدي الحج للموكل كما يؤديه عن نفسه. نعم. Seseorang bertanya tentang mewakilkan haji, kapan hal itu diperbolehkan dan apa yang diwajibkan bagi yang mewakilkan atau yang diwakili. Kemudian Syekh Fahlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, mewakilkan haji kepada mayit diperbolehkan baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan diperbolehkan juga menggantikan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji secara langsung karena dia tidak mampu berukian untuk menunaikannya, dan juga tidak mampu misalnya melaksanakan kewajibannya sendiri saat berkendaraan atau lainnya, padahal belum melaksanakan haji yang fardu, maka wajib baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain yang menunaikan ibadah haji untuknya. Kemudian, orang yang mewakili, dia menunaikannya sebagaimana ia menunaikannya untuk dirinya sendiri, artinya sebaik mungkin. Wallahu ta'ala a'lam.